أكبر لا إله إلا الله. Ujarnya bang, lalu ujar si imam tadi, Pak Imam menang ini sekarang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Itu aku dapat ijazah daripada Al-Wali Qutb Habib Muhammad bin Said. Ini min ustadi. Kita baca di majelis ilmu kah itu menurut kita rasa rawannya nyahba itu yang lagunya kah itu bilang kah itu juga tante Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati sayyidana Muhammad al-wasilata wal fadilah sampai habisnya itu. Bagaimana maksudnya biasa ta? Ada yang beraneja menyahut lombang kada baca ini kada juga mengapa kah di tenda sandal unda kah di mana mengapa kah macam-macam. Minyak hendak luput sepat, tidak ada aja. Tidak ada aja. Entah. Nah ini supaya diperingatkan, sudah diluakan. Apalagi yang mau luakan, kada ada lagi cama pak kanan-kanannya. Waliman sallallahu alaihi lailatul Jumu'ati wal yaumaha, bagi orang yang berselawat atas Nabi malam Jumat dan siangnya. Nah oleh sebab itu lalu malam Jumat diadakan majelis burda salawat kada maula yang salli wa sallim daiman abada. Itu maula ya salli wa sallim artinya baca salawat. Bid'ah jar burda datang di mana tuh sallu alaihi wa sallim uta dalilnya. Nah itu ya kan maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihimi. Ya Allah, nah itu baca salawat malam Jumat atau siangnya. Waliman hafidhu arba'ina hadisan fi amriddin, dan bagi orang yang mahafal akan 40 hadis pada urusan agama. Itu ia guru-guruan itu lalu kena mengumpulkan hadis 40. Bagaimana guruku Abah Nang Sarani ada mengumpulkan 40 hadis yaitu alat hadis akhir zaman 40 itu maharap syafaat Nabi jua. Itu tadi ada lagi kan Imam Nawawi di Jokowi mengarang hadis arba'in. Ya kalau Guru Haji Mustasyul Anwar Allah yarham ada juga mengarang hadis 40 itu tadi maharap syafaat ini tadi. Wa amila biha tarta diamalakannya pula hadisnya 40 itu ditulisnya dipakainya. Itu tadi waliman soma sya'bana, dan bagi orang yang puasa sebulan dan sya'ban. Kenapa? Lihubbi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi ketujuh sya'ban itu. Nah ini makan aku belum bisa. Seumur hidup belum bisa aku puasa sya'ban sebulanan. Belum bisa. Aku mempapadah aja tak. Sekira jangan kakawalan ya. Ketipu, kebunnya. Aduh bisa tak habis. Harayan babinian ada yang mulai Rajab sebulanan, Sya'ban sebulanan, Ramadan sebulanan pulang. Noh, harap babinian telah. Nah ini. Ini aja sebulanan Sya'ban. Apa itu? Waliman madaha alal bait, dan bagi orang yang memuji lawan ahlul bait, lawan habib-habiban, ipah-ipahan dipuji, jangan dihiri, jangan dihina, jangan dipadakan besi. Apa itu mulut besi? Jangan kula warga Rasulullah jangan dihina, dipuji. Si amun hendak dapat syafaat Nabi dipuji. Nah, wa asna alaihim, dan mengeluarkan kata-kata pujian ya kan. Nah itu tadi. Wa ammal mu'minun, adapun orang yang beriman, wallahu ta'ala alam situ aja dulu. Yang mencari dunia. Kalau orang berurusan dunia, pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعرف في الدارين آمين. وأما المؤمنون أي الذين ماتوا على دين الإسلام وإن تقدم منهم كفرا ففي الجنة خالدون. Adapun bermula orang-orang yang beriman laki-laki bini-bini. Maksudnya yaitu orang yang mati mereka itu di atas agama Islam. Sekalipun terdahulu dari mereka itu kufur, tapi matinya mati Islam. Kafir jannati khalidun, maka mereka itu di dalam surga kekal abadi. Wala yasihu an yadkhulul jannata summa yadkhulun nar, dan kada sah bahwa mereka masuk ke surga limbah itu hanya masuk neraka, itu kada sah. Kada sah. Kalau orang masuk neraka dulu lalu bisa masuk surga, itu sah aja. Dan orang sudah masuk surga, kada mau lagi nya masuk neraka. Nah, li'anna man yadkhulul jannata, karena orang yang masuk ke dalam surga la yudkhraju minha, itu kada dikeluarkan lagi oleh Tuhan. Amun sudah masuk dalam surga tah Tuhan kada mengeluarkan lagi. Qala Allah taala, ujar Tuhan, wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka itu kada dikeluarkan lagi minha daripadanya. Bimukhrajin dikeluarkan. Ma itu tiada. Wa ma dan tiada. Hum mereka itu minha daripadanya, bimukhrajin dikeluarkan. Hanya mereka kada dikeluarkan. Sudah masuk kada keluar lagi. Jadi fadkhulu fil jannah, masuk ke dalam surga itu imma biduni dukhulin nar bil marrah, ada kalanya dengan ketiadaan memasuki neraka sama sekali, langsung ke surga ada. Berdoa jua kita mendengar apa itu, mudahan nantinya di hati kita. Au ba'da dukhulin nar bi qadri dzambi, atau sesudah masuk neraka dulu sekadar dosanya, hanya kalau masuk ke dalam surga berdoa jua kita mudahan jangan. Amal kafiruna, adapun orang kafir, minal insi wal jinni, manusia ka jin kanang kafir, ay alladzina matu ala kufri, yaitu mati kafir, itu maksudnya kan mati kafir. Wa in asutula umrin al iman, sekalipun misalnya mulai kanak-kanak sampai ke tuha beriman aja, bak matinya mati kafir, ya bisa kalau. Nah iya, nang kita takutan mana dia matinya kafir, biar beriman asalnya lalu matinya kafir. Ini sakit beneran. Orang kafir ini papin nari khalidun, kekal dalam neraka. Fala yazaluna fiha mu'adzabin, maka senantiasa mereka itu di dalamnya mu'adzabin, disiksa. Siksanya nanti apa? Imma bil hayyat, ada kalanya dengan segala ular, gonol ularnya. Aw bil aqarib, ada kalanya dengan segala kala. Berdoa juga kita mudah selamatnya. Awabil barbi, ada kalanya ular kada kala-kala tapi dipukul aja. Awabil rizal, kata lain daripada itu lagi ada. Walhasilu annan nasa ala kisma ini, ringkasnya manusia itu terbagi dua, mu'minun wa kafirun, ada beriman ada kafir. Fal kafiru mukhalladun finnar wal mu'minu ala kisma ini, orang kafir itu kekal sudah dalam neraka. Adapun orang yang beriman ini dapat terbahagi dua. Ta'i'un, ada yang taat. Wa'asin, ada yang maksiat. Fatta'i'u fil jannah, orang yang taat dalam surga. Wal'asi, orang maksiat ala kismaili pulang. Orang maksiatnya dua pulang bahaginya. Lalu ta'ibun, ada yang limbahnya maksiat bertaubatnya. Untung ada. Wa ghairu ta'ibin, ada yang salajur mati kada sempat bertaubat. Bata ibu orang yang maksiat sempat taubat ke jannah dalam surga. Wa ghairu taibin, amun orang pengen maksiat kada sempat bertaubat mati, itu fi masyiatillah ta'ala jua. Nah ini terserah Tuhan dia pula. Lah lalu insya'a afa anhu, badahulu apakah sidin kita membawa ibarat? Lamun Tuhan menghendaki dimaafi sidin, badahulu maaf. Orang membawa nih ibaratnya maharap pakan tak. Wa adkhalahu jannah, masuk surga, bi fadlihi wa karamih, dengan kurnia Allah dan murahannya. Wa dzalika bi barakatil imani wa taati, yang demikian itu adalah berkat imannya dan berkat ada ibadatnya sesedikit. Iyalah itu habis. Atau namanya kada dengan kurnia Allah masuknya kada di syafaati ba'dil akhyar, ya kah? Yang kita bicarakan nanti tadi. Artinya ada orang soleh yang memberi syafaatnya. Dan oleh sebab itu Nabi utasan dalam kita, akfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. banyak-banyak bepatu-patulan orang solih, karena orang solih itu sikungnya kan menolong, sikungnya menolong, sikungnya menolong. Aku umpama akan malam tadi, bukan umpama aku, itu aku mengambil daripada kata guru juga, seperti kita patuh lawan orang sugih yang pemurah di dunia. Nah ini sugih pemurah, kita patuh, lalu karena sewaktu-waktu kita kesusahan, ini kan maras, ini menolong, kita kita kan bisa minta pengalanya, ini maras, ngarang patuh lawan kitanya. Itu dibandingkan tah. Apalagi di sana kena susahnya susah yang luar, lamun banyak di sini dekeng orang-orang saleh ya lah. Baik orang saleh yang kita menemui sejaman maupun yang kada sejaman, mulai Imam Ghazali kada sejaman, ya kan kitab sidin kita baca, kita cintai, itu kena insyaallah ada juga syafaat. Ini itu Imam Bukhari dan lain-lain daripada ulama-ulama nang itu aulia-aulia salehin itu. Itu bisa bisa pangati badil akhir, ya kan? Nah itu tadi. Nah apa? Wa insa'an apa bilang? Azabahu na'udzubillah min dzalik. Kemudian Tuhan hendak disiksa si dzambah. Biqadri dzambi saghiran kana si dosa au kabiran. Nah lalu nanya orangnya ada kalau iman terina? Iman ada kalah? Masuk neraka disiksa dulu. Limpa pahabisannya kan? Iya nah. Summa akhiru amri aljannatu. Tapi putingnya ke surga jua. Apalagi kalau dipindah ini imannya ada aja. Ini kan lantaran maksiat saja tadi. Lalu kada sampat bertobat. Ya Allah, andai kata disiksa juga kena masuk surga juga pula. Wala tafna jannatu, dan kada hancur nang surga. Padahal dalam Quran minta Allah kullu man 'alaiha fan, tapi surga kada pana, kada hancur. Jadi di mata tafsir kullu man 'alaiha fan minta tiap-tiap nang ada ini menerima hancur. Artinya mau aja hancur, lamun dihancur. Jadi lamun Tuhan kada menghancur, ngapanya? Kada, ya Tuhan kada hendak. Di antara nang kada dihandaki Tuhan hancur, ya itu surga. Itu tafsirnya kuluman alaih hatan, tak? Ya? Nah itu. Nanti dapat tantangan kami kan? Maka ajar kuluman alaih hatan, kenapa surga wala tatna? Nah, ini tafsirnya kada belajar kita. Ya? Nah itu aja itu kita rasakan dalam. Wah iya si surga ini nge berdoa di hati kita mudahan sakulaan sajuriatan ya kan mudahan saiparan sama ruwayan mudahan kamanakan-kamanakan ipar anak ipar semuanya anta hatinya mudahan termasuk surga ini tuh di hati kita ya kan berdoa maka Tuhan berjanji sudah ud'uni astajib ujah Tuhan tak bilangnya berdoa untuk kabulakan itu Tuhan kita berjanji sudah mengabulakan apalagi kalau pun ragu-ragu kada kalau kita berdoa pasti sudah apanya diterimanya astajib. Wala tatna jannah wa iya surga itu sab'atun mengai tujuh surga itu am tujuh lah tujuh lah tujuh ha tujuh mengai surga wa iya sab'atun tujuh firdausu nah pertama apa firdaus summa adnun surga adan nah itu amun nabi bapasanan kita semalam jangan bila mundak memintanya minta firdaus saja nya kada ada yang menggonali pada Tuhan kada santai jadi jangan alang-alangan kalau seorang minta nang itu bawa aja surga jangan terdaus muskala minta ada kala ada kala itu nam ada apa ya alladzina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun itu minta firdaus ini summa adnun adan anu tata terandah sedikit ternyata adannya summa khuldun jannatul khuldi itu terendah lagi sedikit di sini agak haji jani nih tinanya rumah anak ya nanti mau gamal luas mengalami ya kalau lah summa na'imun apa jannatul na'im summa ma'wa jannatul ma'wa summa darussalam surga darussalam nah ini dat anu datu arwah kalian yang kasbul mengarani sekolah itu darussalam nanti artinya mudah-mudahan artinya ini menjadi lorong masuk ke surga darussalam. Entah darussalam. Summa darul jalal. Nah, itu surga darul jalal. Nah. Wa kulluha surga nang saat nang tujuh ini. Muttasilatun barait bimakomi sohibil wasilah. Dengan kedudukan junjungan kita. Nabi SAW. Hah? Itu berhubung dengan kedudukan sidin. Dengan makom sidin. Kenapa jadi berhubungan makam Nabi? Supaya orang yang di surga ini berataan melihat Nabi. Lamunnya Firdaus saja yang berhubungan Nabi, abisan yang di Darussalam kada melihat. Ini berhubung berataan. Ini tetap. Cara di sini lah misalnya lah. Kan yang di sebelah tawing itu kan kalau kada melihat, ini kada mutasil. Ini tasir berataan itu jadi berataan melihat jalan Rasulullah kan. Tapi ada yang parak, ada yang jauh. Nah itu ta. Yang paling parak benar sih din, salawat yang paling banyak benar. Menurut orang tahu umurnya 1000 tahun siang malam baca salawat kan banyak benar daripada kita ini aja di zaman Bahri yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi yang mengarang maulid matinya waktu itu Sidin Qutbu waktunya waktu itu punya paling banyak salawat Sidin di zaman itu Sidin di zaman sebelum Sidin ada lagi lain pada Sidin ini ada kebanyakan salawat aja. Artinya cinta kalau orang baca salawat telah Nabi nah itu sampai kada kata tujuan baca salawat sedang kenapa lagi melawan beda ah sedang aja anak masuk surga yang mana wa kullu muttasilatin bi maqami sahibil wasilah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nang jadi barayat lawan makam Nabi berataan Firdaus nang anu surga nang tujuh tadi ninya nah liatana ama nah ingat ke kam lam nah, lamukai ingat kah lamukai ada kalau an marahnya nah matinya liatana ama barisnya baris fathah nasab ya kah liatana ama artinya selikai ya tanah ama supaya artinya apa banikmat-nikmat ahli jannah oleh orang surga. Nah mudahan kita ini berdoa di hati anu bimusyahadati dengan memandang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena Rasulullah itu kan hebat benar rupanya. Nabi Yusuf itu kan menang raja kalau habarnya bunyi sampai nang julak lehat gila-gila kada sampai separuh nih ya. Kada sampai separuh Rasulullah. Rasulullah itu pol sama sekali ya tak orang kata dia dengan segila-gila kenapa silau namanya silau hah itu berataan kena melihat Rasulullah itu orang yang banyak benar salawatnya karena parak benar Nabi mun parak benar kan jelas benar kalau model Abdul Basit Jawa Bahari datang ke sini ya Allah ada yang parak benar duduk melihat benar namanya dan pada sini mayat itu betul-betul yang mengacak ke tangan sini-sini nak macam aku nak macam pegangan sini kena sampai ni lah. Kena pernah tangan sini. Ini kena muat ni lah. Kerja berunyi sini. Asbur juga berunyi sini. Ini alur sini sebanyak. Ini alur awak undah. Ini gila belas sini bah. Kaitu jam sini ni kena pernah kena mada ada kain ini lah. Kamu belum anak kan sini bertampah. Nang parak juga jadi kagandong. Nang itu orang parak lah. Lalu maksudnya lah suruh kena ayat lah. Lalu suruh gana sama ayat. Nang parak kena nang arbana jelas melihat apaan. Nang baca sini kena nang yang baca sini. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لما شاء تسورهان لبجا سيدن لبجا itu habis yang lainnya nah, asalnya Nabi Daud membaca nabi itu yang lain-lain pulang Nabi Yusuf apa bak Nabi Muhammad nah sudah kalah sanyaan ini kori cabutan harap Nabi Muhammad ini kalah berapa ya Tuhan siapa lagi ini ada lagi bang ini kalah sudah ya Tuhan undah pulang yuri nah ini kare Tuhan membaca Ar-Rahman tapi bila harapin Allah sautin kada berurut bersuara nah kaya mau pakai nah jadi sana mbak sudah mendengar nah itu nengah nah kada berurut suara itu patuh lagi tarabangan nengah tarabangan kesukaan manusia dalam surga itu jadi wah gak gampang Tuhan terjeli itu kesannya mudahan lah kita lah mudahan sama semua berdoa nah mudah-mudahan lah mendosa nih banyak aja pang cuma harap kada putus nah doakan lah mudahan aku lah kali anak kali anak aja anak ya Allah astagfirullah super ya anu sok surgan tuh ternyata kiasa surgan ya belum ada anak ini gak kiasa tuh supernya nah itu tadi lah itu nah jadi kita sudah tahu tujuh tadi berait semenyaannya dengan makam Nabi kenapa hikmatnya supaya berataan bernikmat-nikmat memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi nah, jangan lupa huruf hikmat ikam kalau angka tujuh Arab mungkin apa nulis angka tujuh Arab kayak itulah ya lah angka lapan itu lah nah, di sini surga tujuh lah ada nama madakan surga lah lapan nah itu di sini tujuh jalan buat hah padahal apa lapan buat tujuhnya lapan ini iyanya itu tujuh kalau itu buatnya lapan nah lapan minta tujuh minta kalau neraka menjadi tujuh lah sama atu abuab ya kan kalau sini sama nih ya lapan angka lapan nengnya lamunnya kajang aja tah amin tuluk upakan tuh ikam nak masuk balukup pada balukup nengnya betunduk ikam nak masuk nih tuh susok lamunnya angka tujuh bengangam itu nengnya sikap pada gugur pada bos nah itu jadi kalau hendak masuk surga mesti jalan betunduk nah jangan menghentak nolak gunung minto jangan bertumbuk ini ya kan jangan tawabuk itu hikmatnya sini tujuh di sini buat lah tujuh aja nah habis kali makanya wan wakama abbas le anak na ada pengek dua orang alim lah li annahu sallam yadhharu lahum minha karena Rasulullah itu nampak bagi orang surga daripadanya daripada surga tadi Nabi Muhammad itu nampak lawan orang surga daripada surga itu jadi kada orangnya yang mendatangi ke Nabi tak ada berataan melihat saja lamun ikam hendak misalnya tapi kada tahu dimisalkan anu pang misalnya aja lah misalnya aja mau misal benar aja pang orang bepender baca Quran kah? Orang baca Quran aku bisa di Mekah tak? Mekah aku nak nukar iwak nak nukar iwak masak di Mekah itu lah kawan-kawan nukar iwak masak mau kamu tebak bisa aja jadi jamnya Arabnya duduk terus itu ke situ ada titirnya orang ma'ayat titirnya di basit ma'ayat ya, sekalinya di warung situ ada jual di basit ma'ayat di warung situ ada jual berhubung ada aja jadi kan ada salang yang pas itunya padanya dia di masing-masing di anunya aja paham lah ini nah pipinya nasa bahubung aja perasaan bisa kecuali dipajainya bisa makan bisa gak ada kalau ada nampak lagi orang alim lah dibuat cerina ini orang alim tali anna Allah ngejar nabi karena nabi itu ya harus nampak lahum bagi ahli surga minha daripada surga tadi pahiyah maka artinya apa ano Nabi Muhammad Paya maka bahwasanya iya wasilah tadi wasilah tadi musyriqatun ala jannah menarangnya jalan orang di surga berataan oh jadi selain daripada nampak Nabi Muhammad ni jadi lampu pulang lawan orang surga menarangi lawan orang di surga nampak dan menerangi Nabi Muhammad misalnya kama anna samsa musyriqatun ala ahli dunia bagaimana matahari menarangi orang di dunia di mana ada kalau cahayanya dan berataan melihat kejauhan mencari di mana aja orang yang di padang situ apabila ke atas mata apa melihat aja lah mencari berataan ya kah nah kayak itu mengetah Rasulullah SAW ya kah malahan lebih daripada itu anta syamsun pian itu seperti matahari alahan kalau Allah pada matahari nah itu Allah masalli wa sallim alaih mudah-mudahan kita rajin aja dan Nabi telah musyahadah nurnya baca salawatnya mudahan mulutnya apaan ya kalah hadis-hadisnya itu anak cucunya keluarganya ya kan itu lawan gantinya khalifahnya itu ulama al-ulama warasatul itu tadi ambil itu wannaru nah ini na'udzubillah min dzalik adapun neraka namanya kada hancur juga ini wannaru atap kepada jannah itu tadi walatapna jannah itu wannaru neraka pun kada juga hancur jadi adalah sudah neraka tak? Sudah ada watawakatuha bermulaan lapisannya sab'un nau tujuh ini sini ya lah tujuh sat. Tujuh di sini jar anu Allah jahannam yang paling di atas jahannam. Jadi apabila orang bertitik yang malam tadi ada orang bertitik sedang mustaqim bak gugur ke mana tak jahannam langsung jahannam ini paling di atas jahannam langsung nah apa ya wahiyali usatil mu'minin nah ini orang beriman tapi maksiat lamun nang kada dimaafi Tuhan tadi ada kalau nang kada dimaafi tadi di atas teman ya kalau orang sikap sedikit dah banyak mengaut ke sikap sedikit daripada orang di petangan apalagi yang paling dibayan takkan kita sakit betul ini semua lazo nah lalu nang di bawah pada jahannam lazo ngarannya lawa kalla innaha lawa muza'atan disyawa kada umun abbar wa tawalla fa jama'a fa a'anita lawa lil yahud itu bubuhan yahudi kena buddha ta itu sumal hutamah tu mba itu kena hutamah ada kalau ma berakan hutamah ni ta nallahu muqadah lin nasara ini nasrani kena situ anaknya summa sa'iru naraka sa'ir ya kah innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir itu lisabi'in ya sabi'in ini mengapa warum firqatun minal yahud ini segolongan dari yahudi ini si sabi'in ini firqah minal segolongan summa sakaru mbak itu neraka sakor nah itu ya kan neraka sakor Anu apa? Lil majusi, bagi majusi nyembah api, ya. Macam masalah kakum fil fakor kalulam naku minal musadir walam naku minal miskin kuna naku minal kainah itu nah ya majusi kena berbuat mereka jadi sekasial lah ada nih summa jahimu neraka jahim ilal abrara fi na'im la inna suja la fi jahim. Nah ini siapa ini li'abadatil asnam abadah ini jama' bagi orang yang menyambah patung berhala situ kena wadahnya. Summa hawiyah tu, itu neraka hawiyah, wa ma'adraka ma'iyah, narun hamiyah, itu lil munafiqin. Nah ini orang munafik, nah orang munafik yang pura-pura beriman padahal, pada itu. Nah itu, lalu orang yang sudah ada pengenang di dalam surga, kan ada kalau dalam surga sudah orangnya, bidadari, ada kalau sudah, ada namanya, kan bisa mimpi lah, dapat bidadari. Nah. Nah ada sudah tadi dari dalam surga. Nah mbak itu di dalam neraka bang ada dua sebenarnya. Anu mereka-merekatnya ada sudah. Nah wayah ini nih sudah ada nih hancur juga kah itu nangkulungan alihatan juga kah wala ahluhuma orang yang sudah di dalam surga dan dalam neraka pun kada hancur juga. Paham kata? Minta aja tiup jasur dua kali kalau kali kah itu kada dikehendakin apa hancur meminta. Minal huril ain daripada si galak mata. Huril ain artinya galak mata. Wal mirdani dan kananakan-kananakan yang baik-baik rupa. Ini orang surga juga beumah kada abah kadan ini wildan. Nih ini kena jadi sesuruhan kena di sana itu. Wildan. Lain wildan anak tang lain. Itu orang surga. Wa khazanatil jannah nang menunggu surga. Ada kalau nunggu surga malaikat ridwan ya kan. Nah pembantunya apa? Pemalaikatil adab. Nah itu bubuhan malaikat-malaikat dan kawan-kawannya itu pada hancur juga. Wal aqaribin kala. Wal hayati ular. Habis. Wa qolas syarbini ujar Imam Syarbini naklan anin nasafi ma'ambil daripada perkataan nasafi sab'atun latakna tujuh nang kada hancur. Tujuh. Pertama al arsu aras. Aras. Wal kursi yo kursi. Ini yang dia tersang itu aneh jangan kursi yang dimaikan itu. Wal lauhu anu lauhil mahfuz. Pada hancur juga. Wal kalamu kalamnya. Wal jannatu surga lan naru neraka. Bi ahliha dengan ahli-ahlinya. Wal arwahu ruh. Nah, ada kan ruh itu? Hah? Ada kah? Hah? Kenapa? Ya Allah. Wal arwahu ya Allah. Segala ruh. Kita tinggal anu kan adbud jambi. Anu apa kita? Anu apa ini? Adbud jambi ini namanya. Bujau sobe. Namun dibuat 7 sobe jadi berapa? 8. Jadi ada yang mendapatkan 8. Mintul yang itu. Paham lah. Ini nah. Anu intaha hajian itu alif lan hatu intaha juga kita selesai. Kalau itu ah ya. Waktu lita dan diistilatakan minyana nang jarak kota dek. Di tafsiri kali tanglah kullu syai'in halikun illa wajhah. Anda kata kullu syai'in halikun samunya ansa sawatu halikun binasa. Nah sedangkan nang 8 tadi atau nang 7 tadi kata binasa di mata. Nah tadi ayatnya kullu syai'in halikun illa wajhah kecuali zat Tuhan. Fa'in kana makna kaunis syai halikan maka lamun maknanya si sesuatu itu halikan yaitu kaunahu. Jadi kaunahu ini jadi khobarnya si kana. Ya. Pain kana makna. Makna itu namanya makna kalimah isim. Alamat idotot. Hukumnya berapa? Ano, lesnya jadi isim kana. Entahlah ambilnya si kana. Alamatnya lalu domah muqaddar halal alif. Nah itu. Jakala maksur. Nah itu ya wujud sudah. Nah lalu khobar kana iya kaunahu ini. Pain kana makna kaunisai halikan kaunahu qabilan lamun maksud daripada nang halikun itu qabilan lil halki mau menerima apa binasa hancur kullusain halikun tiap-tiap sesuatu menerima akan binasa artinya lamun dibinasakan Tuhan mau dan Tuhan kada binasakan kada mun makna nang kaya itu Al-Hakimi tadi li anna kullama adahu anna ta'ala mumkin wujud qabilun adam fahadhi sab'a mahmulatun ala hadzal mana maka nang tujuh tadi dihamilkan atas makna nang tadi ta artinya rane aja sudah namun ditafsirkan kayak itu rane aja kita memaham sudah pahamlah wa in kana makna qawni halikan kana kharijan an qawni muntafa'an bihi lamun makna halikan tadi artinya kada kalau diambil manfaat lagi pahamlah tak kullu sa'in halikun jatuh sesuatu kada kalau diambil manfaat. Kenapa bil imata karena dimatiakan atau tafrikil aja atau hancur fahadhi maka nang tujuh ni mustasnatun diistisnaakan minal halak jadi artinya kullu sayin halikun illa sab'atun iya kah? Illa sab'atan gambar majir lah artinya semenyaan sesuatu hancur kacau balik nang tujuh ini nah minta diistisnaakan namun dipadakan makna halikun hancur nang ini dikeluarkan istisnakan illa sab'atnya kecuali nang tujuh tadi. Lamun halikun maknanya menerima hancur artinya lamun Tuhan kada hendak hancur kada ya nah itu nyaman aja sudah jadi dua kalau tafsirnya telah nah itu tadi bahadi bahadi maka bahwa sab'ah tadi mustasnatun diistisnakan minal halak wa man saqqafi syai'in min hali asyamukwa menurang ada ragu-ragu daripada sesuatu yang tadi takut kapara pas kapir lalu ini hubungan iman tak nah summa kala mas'alatun idha kila kawakaita tunjuk padar khairus.